الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله di penghujung dari bulan yang mulia bulan Ramadan yang mana Allah Ta'ala masih menakdirkan kita diberi kesempatan untuk taqarrub ilallah Ta'ala memanfaatkan waktu yang tersisa, karena sesungguhnya yang namanya waktu merupakan ra'sul mal, modal bagi seorang hamba untuk mengumpulkan perkara yang besar nilainya, iman dan amal soleh. Sehingga manakala ada waktu, ada kesempatan seorang hamba hendaklah berusaha mengumpulkan dua hal ini. Kul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah maka kalian berbahagia, karena itu adalah sebaik-baik yang kalian kumpulkan. Yang dimaksud perkara yang dikumpulkan yaitu ilmu dan amal soleh. Inilah seorang yang sepantasnya dia berbahagia, merasa farah, gembira dengannya. Karena itu adalah khairun mimma yajma'un, perkara yang terbaik yang mereka telah kumpulkan. Mengumpulkan dua hal ini bukan perkara yang mudah, perkara yang butuh pertolongan dari si Allah Azza wa Jalla. Kalau mengumpulkan harta saja orang bersungguh-sungguh bisa mengumpulkan sekian per hari, per tahun, keuntungannya sekian. Itu adalah upaya meraih sesuatu yang bisa dikumpulkan. Dengan waktu mereka bergelut, waktu menentukan, sehingga kata mereka waktu adalah uang. Waktu adalah uang, karena yang di hatinya yang paling besar nilainya adalah itu. Namun sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghibur. Hakikat kebahagiaan bukan itu. Hakikat perkara yang menggembirakan seorang hamba ini, falyafrahu, huwa khairun mimma yajma'un. Sehingga barakallahu fikum, di penghujung dari bulan Ramadan, saya ingatkan nasihat penting dari nasihat Syekhul Islam rahimahullah. Di antara perkara yang sangat penting bagi seorang muslim untuk dia mengetahui bahwasanya idza amarallahu al-'abda bi amrin, kata Syekhul Islam, apabila Allah Ta'ala telah memerintahkan suatu perkara, wajib alaihi fihi sab'u maratib, wajib baginya adanya sab'u maratib, tujuh tingkatan yang harus dia lalui. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba suatu perintah, maka hamba melakukan tujuh tingkatan yang harus dilalui. Tujuh itu kata Syekh ialah al-ilmu bihi. Al-ilmu bihi, mengilmui perkara yang Allah perintahkan. Kalau Allah sudah perintahkan sesuatu, maka hamba yang pertama harus mengetahui perintah itu. Kalau itu larangan, dia harus ngerti larangan itu. Kalau dia tahu Allah Ta'ala memerintahkan satu perkara, dia ilmui dengan benar. Kalau melarang sesuatu, dia ilmui dengan benar. Ini yang pertama, jangan cuek. Ada perintah, ada larangan, dan diperhatikan. Allah bertanya, yahsabul insan ayut roka suda. Dalam surat Al-Qiyamah, ayat yang ke-36. Apakah manusia menyangka diciptakan lalu dibiarkan sia-sia? Apa maknanya sia-sia? Ada yang mengartikan la yu'maru wa la yunha. Apakah manusia setelah diciptakan tidak diperintah, tidak dilarang? Qil, sebagian mengartikan manusia menyangka tidak dibangkitkan dari kubur. Apa seperti itu prasangka hamba manusia? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk melaksanakan dua prinsip, perintah dan larangan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Di samping ibadah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah tapi jangan berbuat syirik. Ada perintah, ada larangan. Maka seorang hamba kalau ada perintah, tingkatan yang pertama ialah al-ilmu bihi, mengilmui apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala dan larangannya. Iya, harus dia ilmui. Karena ilmu adalah sebagai pembimbing baginya untuk benar. Kalau beribadah tanpa ilmu, kata Imam Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah, beribadah, jalankan perintah, meninggalkan larangan, bi ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu. Apa akibatnya? Kana mayufsidu aksar, adalah kerusakannya lebih banyak mimma yasluh, daripada kebaikannya. Ya, kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Kenapa itu? Ibadahnya tanpa ilmu. Maka di sini ilmu yang memperbaiki ibadah. Makanya Allah nilai duduknya orang di majlis ilmu, dihargai oleh Allah, diberi barokah oleh Allah. Itulah ilmu memperbaiki penghambaan kita. Barakallahu fikum. Maka saya nasihatkan berakhirnya kajian ilmiah 10 hari ini hendaklah mendorong untuk kita terus belajar, jangan mandek. Karena ini yang pertama yang harus diketahui oleh hamba, al-ilmu bihi. Yang kedua, kata Syekhul Islam rahimahullah, setelah orang itu mengilmui apa yang menjadi perintah Allah, tingkatan yang kedua ialah mahabbatu ma anzalallah, mencintai, mahabbatu mencintai ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan. Wa kufru man karihah, dan Allah kufurkan orang yang membenci apa yang Allah turunkan. Benci itu menjadikan orang itu kufur. Maka harus ada cinta. Ngerti? Cintai. Senang dulu. Jangan komentar benci, tidak suka. Cintai dulu. Walaupun belum mampu melaksanakan, dicintai dulu. Jangan benci. Sebab Allah berfirman, kata Syekh dalam surat Muhammad ayat 9, dalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka benci, tidak suka apa yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Apa akibatnya? Fa'ahbata a'malahum, maka lo hapuskan amalan-amalan mereka. Benci kepada apa yang Allah turunkan menjadi sebab hapusnya amal mereka. Faksarunnas la yuhibbur rasula, Syekh. Kebanyakan orang, mayoritas orang itu tidak suka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal abghadahu, bahkan banyak yang membenci. Wa abghadu ma jaa bihi, atau membenci yang datang dari Nabi. Walau arafa annallaha anzalah, walaupun dia ngerti Allah yang menurunkannya, yang mengutus Muhammad, Allah SWT. Allah Ta'ala yang mengutus, yang menurunkan Al-Quran datang dari sisi Allah, ngerti. Tapi kadang benci kepada Nabi, benci dengan apa yang didatangkan oleh Nabi. Ini kata Syekh kebanyakan orang. Ini zaman beliau. Zaman sekarang, gimana kalau zaman sekarang beliau bicara? Ya, muncul berbagai macam sekte, firqah yang membenci ajaran Rasul SAW. Ini apa yang beliau sampaikan benar. Jadi kalau yang namanya cinta itu ada di hati. Kalau hatinya benar-benar cinta, pasti akan nampak kebaikan pada jasadnya. Nah, kata Nabi, ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Di dalam jasad manusia ada segumpal mudghah, darah tadi. Kalau baik, baik, jelek, jelek. Ala wahyal qalb, hati. Hati di sana terkumpul rasa cinta. Kalau orang mengaku saya mencintai Rasul, saya mencintai ajaran Rasul, akan nampak jasadnya. Solhal jasad, cintanya akan mempengaruhi jasadnya. Jadi nampak dari apa yang didatang dari Nabi, dia bela. Apa yang diajarkan Nabi, dia kerjakan. Saya mencintai sholat, ya kerjakan. Saya mencintai saum, kerjakan. Saya mencintai ajaran Rasul, kerjakan. Itu kalau hatinya ada rasa cinta. Itulah, cinta merupakan iman yang paling kokoh. Man ahabba lillah wa abghadu lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Dalam hadis Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang mencintai seseorang karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, sempurna iman. Jadi semuanya karena cinta kepada Allah. Saya benci kesyirikan. Kalau Anda benci, jangan Anda memberi pertolongan kepada kesyirikan tadi. Tahan sebagai rasa cinta iman. Kalau imannya jujur, kan membenci lawannya. Iman lawannya kufur, syirik lawannya tauhid. Dia akan mencintai tauhid, membenci lawannya. Itulah iman yang sempurna. Ayuhanas, cinta ada di dalam hati, dan ini adalah sebagai penggerak keimanan seorang, karena semua ibadah didasari dari awal cinta. Iya. Kemudian yang ketiga, kata Syekhul Islam, tingkatan yang ketiga setelah mengilmui perintah larangannya, yang kedua dicintai, yang ketiga al-azmu alal fi'li, berazam untuk melakukan. Kata Syekh, wa katsirun minan nas arafa wa ahabba lakin lam ya'zam. Banyak manusia yang dia mengetahui perintah, wa ahabba, mencintai perintah Allah, walakin lam ya'zam, tapi tidak ada kemauan yang kuat untuk melakukan. Kenapa? Khaufan min taghayyuri dunyahu. Kata Syekhul Islam, karena takut berubahnya dunia. Kalau dia berubah ekonominya gara-gara mengerti al-haq lalu membelanya, ini yang dikhawatirkan oleh Syekh. Banyak yang seperti ini. Ngerti itu benar, ngerti itu batil, harus ditinggalkan, harus dijauhi, tetapi tidak ada azam untuk melakukannya. Kenapa? Takut berubahnya ekonominya, kedudukannya. Ini kata Syekh, kebanyakan orang seperti ini. Adalah Raja Heraklius. Ketika dia itu menjadi seorang raja, dudukan yang tinggi, ya. Ketika dia mengetahui kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui kebenaran ajaran yang datang dari beliau, ternyata dia khawatir kedudukannya akan berubah. Itulah kedudukan dunia, menjadi lemah ketika ngerti, jadi tidak kokoh karena dunia yang menghalangi dirinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahni wa rahimakumullah, mengetahui, memiliki rasa cinta, berazam untuk melakukannya. Ya, dengar nasihat, dengar ilmu, dengarkan, berusaha untuk melaksanakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 66, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Walau annahum, kalau seandainya mereka fa'alu, mengerjakan, ma yu'aduna bihi, apa yang diberikan nasihat, apa yang dinasihatkan dari ilmu, lakana khairan lahum, itu akan lebih baik bagi mereka. Kalau dia sudah ngerti, wah ini bagus, kerjakan, ini jelek, tinggalkan. Kalau mau melaksanakan apa yang diajarkan tadi, lakana khairan lahum, itu lebih bagus. Namun kata Syekh, walakin lam ya'zam, tidak ada kemauan. Ilmu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat gitu. Cuman sekedar pengetahuan, apa namanya, wawasan gitu. Enggak ada kemauan mengamalkan, sekedar wawasan. Saya mau ngaji biar tambah wawasan. Dan itu niatnya. Enggak ada kemauan, saya harus bisa beramal dengan apa yang diperintahkan. Saya harus bisa meninggalkan apa yang dilarang. Kenapa kata Syekh? Tidak punya azam tadi, khaufan min taghayyiri dunya. Takut dunianya berubah. Jadi kalau saya memelihara sunnah Nabi yang satu ini, wah orang jadi lari dari saya. Dagangan saya jadi tidak ada yang tertarik. Gimana Anda memvonis rezeki itu terhalang dengan sunnah? Na'udzubillah. Apa dengan memelihara bulu jenggot antum lalu rezeki jadi lari? Tidak akan lari rezeki. Ya? Masya Allah, jangan kemudian dibayang-bayang, wah nanti ya dagang orang tidak mau beli. Antum memvonis takdir antum sendiri, apa antum tahu? Apa yang terjadi hari esok antum tidak tahu. Oh langsung, wah sunnah menghalangi rezeki. Nauzubillah menjalik. Coba antum tegakkan, insya Allah tidak akan berubah jadi jelek dunianya. Ada seorang, dia ngerti ngaji, nulis saja tidak bisa, sed saja tidak tamat, nulis pingkang bengkong, nulis Latin tidak bisa, apalagi Arabnya, cuman juping, ngerti? Wah Ustaz nerana kayak gitu, bagus. Terus saya praktek. Bukan alumni pondok ini, bukan sekolah itu, cuman sed. Ini saja tidak rampung. Tapi masya Allah dia dapat taufik. Dengar, pulang dipikir, praktek. Ya, dipraktekkan. Dia pelihara jenggot. Orang mungkin kaget. Sekarang posisinya dipanggilnya bukan bang, Pak Ustad. Saya beli makanan sama Pak Ustad itu aja lah. Orangnya khair. Tuh, bok. Lu lihat posisi antum rezekinya enggak terhalang. Bahkan orang lebih cinta kepada antum dengan kejujuran antum kepada Allah kemudian kepada manusia. Tak menghalangi dunia, ikhwan. Yang keempat, kata Syekh, punya azam. Azam dulu. Kemauan. Yang keempat, al-amal. Beramal. Wa katsirun minan nas idza azima aw amila wa tabayyana alaihi man yu'azzimuhu min suyukhin aw ghairihim tarakal amal. Yang keempat, beramal. Kalau yang ketiga tadi berazam, bertekad dulu. Ya, kemauan besar bisa mengamalkan. Yang keempat, beramal, mewujudkan cita-citanya. Lalu kata Syekh, wa katsir minan nas, dan banyak dari manusia, idza azima, apabila punya kemauan kuat, aw amila, atau sudah beramal, wa tabayyana alaihi man yu'adzimu, lalu nampak ada orang yang lebih besar kedudukannya dari dirinya, syekhnya atau gurunya, tarokal amal, dia tinggalkan amalannya. Yakni dia sudah punya kemauan kuat dan mulai mempraktekannya, tapi tiba-tiba ada orang lain yang mungkin dianggap gurunya, orang lebih besar ilmunya, dia lihat. Atau mungkin ada sesuatu yang dia anggap sesuatu yang lebih besar di hadapan hatinya, gurunya atau rajanya, takut. Maka akhirnya dia tinggalkan amal. Karena itulah, kedudukan setinggi apapun, sesungguhnya kalau sudah jelas ilmu, lalu kita mengetahui dalilnya, kebenarannya, dan kita sudah punya tekad yang kuat, jangan sampai kedudukan yang tinggi atau ada orang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya menghalangi kita beramal. Barakallahu. Karena dengan meninggalkan amal akan muncul fitnah. Iya, badiru bil amal. Nabi memerintahkan dalam hadis Muslim, badiru, bersegera, jangan menunda. Lah, tahun besok, besoknya lagi. Badiru, bersegera kalau mampu. Kenapa? Bersegera dengan amal, fitanan, akan datang fitnah. Kaqati'il lail muzlim, seperti potongan gelapnya malam. Kekacauan yang kita tidak tahu ilmunya. Sudah jelas ilmunya, tiba-tiba ada fitnah, orang bawa syubhat. Syubhat tadi melemahkan apa yang sudah di dalam hati antum. Ya, sudah yakin, wah ini perintah Nabi. Orang Islam liberal gembosin, itu kan cuma budaya Arab. Wah ini profesor ini. Hanya lemah. Gagal untuk beramal. Contoh kecil ini. Karena di zaman sekarang berapa banyak orang yang mereka menggembosi, orang ingin beramal digembosi, dibikin ragu, sehingga akibatnya tidak mampu. Barakallahu fikum. Yang kelima adalah anna katsiran mimman amila la yaqa khalisan, fa in waqa'a khalisun lam yaqa' suwaba. Tingkatan yang kelima, bahwa kasir mimman amila, banyak orang yang beramal namun dia tidak ikhlas. Fa in waqa'a khalisun, kalaupun dia ikhlas, lam yaqa' suwaba, dia tidak benar. Kata Syekh yang kelima, yang antum harus ketahui, bahwa banyak dari kalangan orang yang sudah beramal, dia tidak ikhlas. Kalaupun dia ikhlas, dia tidak benar. Ini banyak. Mungkin kita termasuk beramal, tapi tidak ikhlas. Sudah ikhlas, tidak ada contohnya. Ini kata Syekh, banyak yang seperti ini terjatuh pada dua keadaan. Iya. Orang itu semangat beramal. Yang penting beramal. Saya ikhlas walaupun dada contohnya. Ya. Ini enggak berguna. Atau dia berikhlas, beramal, ikhlas terus. Tadi tidak ada contohnya. Atau ada contohnya, tapi tidak ikhlas. Inilah Syekh mengatakan demikian karena dua syarat ini diterimanya amal. Man amila amalan laisa alaihi amruna raddun fahuwa raddun. Siapa yang beramal apa saja, amalan apa saja yang amalan tersebut tidak di atas perintah kami, tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla walaupun ikhlas. Dan kalau dia sudah ikhlas harus mencocoki sesuai dengan sunnah. Iya. Yang keenam, ini yang sangat penting, at-tahdzir, berhati-hati dari melakukan perkara yang menghapus amal. Dia sudah mengetahui, mencintai, berazam, beramal, ikhlas, di atas contoh Nabi. Yang keenam, berhati-hati dari terhapusnya amal. Kenapa? Annas solihina yakhafuna min hubutil amal. Karena orang-orang yang soleh, mukmin yang soleh, mereka khawatir terhapusnya amal. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah katakan ayat surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Baik orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan mengeraskan suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti mengeraskan suara kalian kepada sebagian. Kenapa? Akibatnya apa? Antah bato a'malakum, antah bato a'malukum wa antum la tashurun. Amal-amal kalian hapus sedangkan kalian tidak menyadari adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong di depan beliau yang suaranya, jangan mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Adab. Ini adab. Akibat tidak memperhatikan adab tadi, bisa terhapus amal kalian. Kalian tidak sadar. Berarti ada amal soleh yang menjadikan hapus karena sebab amalan tertentu. Ini berbicara di hadapan beliau dengan adab. Sehingga ada seorang sahabat itu ketika mendengar ayat ini, namanya Sabit ibni Qais radhiyallahu anhu, setelah turun ayat ini dia itu sangat takut kalau dia termasuk golongan orang yang hapus amalannya, lantaran karena suaranya apa, keras kalau ngomong di hadapan beliau. Adalah Anas ibni Malik bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iftaqada, kehilangan Sabit ibni Qais. Faqala rajul, maka ada yang melaporkan kata Anas, ya Rasulullah, ana a'lamu annahu laka ilmah. Saya mengetahui keadaan Sabit. Apa itu? Fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sah. Dia duduk di rumahnya sambil menundukkan kepalanya. Sedih, takut Faqala, ditanya oleh orang ini, ma sya'nuk, ada urusan apa kamu di rumah terus menyendiri sedih takut? Qala syarrun, ada satu kejelekan. Kana yarfa'u sautah fawqa sautin nabi, karena dia pernah mengangkat suara di hadapan nabi melebihi suaranya nabi. Dia takut orang yang terancam dengan dihapusnya amalannya. Fahab faqad habita 'amaluhu wa huwa min ahli nar, sehingga akan menjadi penghuni neraka. Ini yang bikin dia menyendiri di rumah, menunduk, sedih. Karena kalau pernah bicara di hadapan nabi, suaranya sangat tinggi di atas suaranya nabi. Maka orang ini datang menemui nabi, laporan. Sabit itu di rumah menundukkan kepala, takut karena suaranya keras. Suaranya keras kalau matur. Dia takut amalnya dihapus oleh Allah sehingga masuk neraka ya Rasulullah. Maka kata Nabi, idhab ilaihi, kamu pergi sana temui Sabit. Faqullahu, katakan kepada Sabit ibni Qais, innaka lasta min ahli nar, kalau kamu bukan termasuk penghuni neraka, walakin min ahlil jannah, justru anda termasuk penghuni surga. Masya Allah. Hadis Bukhari. Jadi ya, orang itu kadang gak sadar mendahului nabi. Ini baru ngomong keras loh ya. Bagaimana kalau ada orang mengatakan ini halal padahal nabi mengatakan haram. Ini lebih lansang lagi ya. Ini halal padahal nabi mengatakan haram. Ini lebih lansang, lebih ngeri lagi ancamannya. Mengangkat suara aja dihapus amalannya. Tidak beradab. Ini seorang mukmin harus takut. Iya. Sehingga oleh karena itu orang yang soleh itu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta dan juga rasa takut. Rasa berharap, cinta, juga takut. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tun, dan orang-orang yang mereka memberikan, ma atau, apa yang Allah berikan kepada mereka, sedekah. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hatinya itu takut. Dia mengeluarkan sedekah, tapi hatinya masih takut. Takut buat tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka yakin kepada Allah akan kembali. Suatu saat Aisyah bertanya, ditanya oleh Nabi tentang ayat ini. Ya Aisyah, ahwa ladhi yazni wa yasrik wa yasribul khamr, apakah yang dimaksud dengan orang itu dalam ayat ini? Orang yang mereka itu memberikan apa yang Allah berikan dan hati mereka takut. Apakah maksudnya orang yang mencuri, minum khamr, berzina? Qala la. Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah dimaksud orang yang takut itu orang yang berzina, orang yang minum khamr, orang yang mencuri? Nabi, lah bukan. Ya binta Abi Bakar, bukan itu maksudnya wahai anaknya, putrinya Abu Bakar. Walakinna rajulu, tapi orang yasumu, dia puasa. Wa yatasaddaq wa yusalli, dia sedekah, dia salat. Wa huwa yakhafu Allah yutaqabbalullah, tapi dia takut Allah tidak menerima amalannya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang Allah terima dari amalan hanya orang-orang yang bertakwa. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi orang mukmin ketika sholat, sedekah, puasa, i'tikaf, baca Quran, apapun aktivitas ibadahnya diiringi dengan rasa takut. Ya. Dan itu sifat orang mukmin. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kata Imam Hasan Al-Basri, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sesungguhnya orang mukmin itu mengumpulkan antara ihsanan, berbuat kebaikan, wa syafaqatan, dan rasa takut. Iya. Wa innal munafik, tetapi orang munafik jama'a isa'atan wa amna. Orang munafik itu mengumpulkan perbuatan jelek dengan merasa aman dari siksa. Dia berbuat jelek, syirikan, kekufuran, kemaksiatan, tapi merasa aman. Allah kan Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Ini munafik. Kalau orang mukmin walaupun berbuat baik dia masih takut. Apakah kira-kira Allah menerima amalan saya? Kira-kira amalan yang mana yang diterima? Takut. Dia tidak tahu. Kalau seandainya sujud sekali itu Allah terima, itu lebih bagus dari yang lainnya. Tidak tahu. Sehingga oleh karena itulah para salaf, para pendahulu kita orang yang soleh, mereka orang-orang yang benar-benar khawatir atas dirinya, masih memiliki kemunafikan. Sebagaimana kata Imam Abdullah ibni Mulaika rahimahullah, seorang tabi'in, kata Imam ibnu Abdullah ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketemu 30 sahabat. Saya berjumpa 30 sahabat. Kulluhum, semuanya dari mereka, yakhafunan nifaqo ala nafsih. Mereka masih takut, cemas sifat munafik ada pada dirinya. Itu para salafuna soleh, takut. Ini tingkatan yang ke-6. Yang ke-7 ialah as-sabat alaih. Tingkatan yang ke-7 kata Syekhul Islam, as-sabat alaih, kokoh, tetap kokoh di atasnya, di atas perkara-perkara tadi, di atas al-haq, di atas kebenaran. Wal khawfu min su'il khotimah, takut dari jeleknya penutup hidup. Kokoh di atas hak dan takut dari su'ul khotimah. Ini prinsip yang ke-7, tingkatan yang ke-7. Berdasarkan sabda Nabi, inna minkum man ya'malu bi'amalin ahlil jannah wa yukhtamu lahu bi'amali ahlin nar. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang beramal bi'amali ahlil jannah, dengan amalan penghuni surga. Wa yukhtamu lahu, dan ditutup olehnya, bi'amali ahli nar, dengan amalan penghuni neraka. Hadis Bukhari, dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Wa hadza aidan, kata Syekh, min a'dhami ma yaqafu minhu shalihun. Ini juga perkara yang paling besar yang ditakuti oleh para orang-orang saleh. Wa huwa wa hiya qalilun fi zamanina. Tapi itu sedikit. Orang yang seperti itu sedikit di zaman kita. Zamannya Syekh. Wa tafakkur fi halil ladzi ta'rifu minan nas fi hadza wa ghairihi yadulluka ala syai'in katsir tajhaduhu. Berpikir tentang kondisi seperti ini menjadikan Anda mengetahui kondisi manusia banyak yang tidak tahu. Ini prinsip yang ke-7, kokoh istiqomah di atas hak dan takut dari su'ul khatimah. Iya. Kita tidak tahu. Sehingga Nabi sering berdoa. Ketika beliau datang ke tempatnya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menceritakan bahwa Nabi SAW paling banyak berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kenapa beliau berdoa demikian? Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina asbi'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada seorang anak Adam kecuali hatinya di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Allah. Faman sa'a qama, siapa yang Allah kehendaki dia istiqomah. Wa man sa'a zagha, siapa yang Allah kehendaki Allah Ta'ala bengkokkan hatinya. Begitu. Hadis rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa shahahahu Albani rahimahullah. Jadi banyak-banyaklah berdoa agar Allah Ta'ala memberikan istiqomah. Keikhlasan amal. Allah perbaiki hati kita. Ini yang lebih penting. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, kata Nabi, ada seorang yang beramal amalan ahli jannah, fima yabdulinnas, yang nampak di mata orang. Orang melihat wah amal ahli jannah ini. Tapi orang tidak tahu isi hati. Kerusakan yang di hati tidak kelihatan. Oleh karena itu kita harus banyak memperbaiki amalan, keikhlasan kita, kejujuran kita, keistiqomahan kita, sehingga amal soleh yang Allah Ta'ala berikan hidayah taufik akan terus terjaga. Demikian 7 tingkatan perkara yang harus dilakukan oleh hamba setelah dia mengetahui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.